jam pasar ratak bae sacek-ceke bae ya dicang-cang ya pantes in mengkene no aja minggat dari mamang maya mamang manda temenku Yayu Daria sewot ribet enda Yayu Daria sewot enda tulung manggo latekakan puan ojek motor mangkone tak upai udun ojek motor iya aja ojek motor maning ya nok apa sih mang tukang glodok ge mamang bae sirani jar mamang aja minggat enda dumi apa sih aku minggat-minggatan aduh ibu Daria semanari ngomong kayak cangkeme cangkem mengkononan kalengan blek non bo aduh blek nemu adik kita beli blek Juni asing esok durung balik mendek kena blek eke iiii abang mak suara kena kenokan langka kono langka tak tahu wujudnya sebungkusnya asik ingan sebungkus rokok asik iya lumayan mama ngarep di sawah non bo di langka konon ay langka aja lo mau marah mang aduh nok Juni lagi apa sih grembal di gawan di kabin non entah sih ya yusing esok gulati lor kidul wetan kulon sampai tepung gelang enda arep enti arep minggat ayo minggat li pengen ibu disirah aduh Juni siraki priwen si Jo ya ampun siraki megelakan temen sedulur si Jo tok dukunen tok tambane tok dokteri nyolot malas kanyarot nemen sirah kidan niki sirah bos nyedan sirah nyedan tak inum yang dream best sirah nok sisan kon modar sirah kini sini sirah kan baik ayo nok truk nok inum mana yang dream nok ya ayo kena mana temennya sirah aku tak terhati Daria lagi apa-apaan sih? Disini-sini akan baik yo gak nampun temen si Raki yang tok dukun dan tok tambane nambani botekin seku dua waras kalau tambah nemen baik ada ini baik, sampean gua apa-apaan beli tak hidup yang dream baik tak ayo nak ya aduh kita nih buri ayo lo pake beli kita ku bantar harapan nih buri siapa sih yo kita ku yo curut iku apa sapa gak kenal baturan dia ke beli arepan di pateni ayo nok paten anak aduh kita ku teman-teman temen ya ayo sirak ku aduh Nana, titip kalung. bangor umu. Lek non tiraja blenak maning huru bocah miring but titip pitet but titip belang menang abai kaglek dan titip pakan sira. Ah bune saking apa nih si dicurut keceplung sira sing raine kajaran sira sing raine kayak apa ya balik mam Juni aja ngisini sinaken bae balik kayu balik mam beli pene buri sira sira maning sira tak pentungi sira ayo mak sira beli beli wah pada bedan nek kunu war aja diladeni sampean pipet si maning oh kita sing urung bener-bener diwadani pipet sing apa ora bisa to ora apa pipet jahitan taingan nyentrik iki sama nok demi ah aja mengkelakan wong tua nok siraku coba kurang sapan maning kurang apa nih maning ya yuning sedulur adraki beli siji-siji nih buket pengin gelang kurang ake beli pengin alung kurang gede mang ngomong jaluk apa aja minggat-minggat aja ngisin-ngisin aku diomong beli sisa liku glek ah ibu dari aku diomong beli je lampe sing mau ngomongno aja minggat aku bungkur luru ojek motor mulane lamun gelem ah lawe nang kula keluar maksa bae puno ayo nok balik nok ngomong jaluk apa tak turuti mangsa burung asal si raja minggat mau coba beli arepan balik ya ngomong jaluk apa ngomong ya ayo ngomong serok turuti mangsa burung ah serok. Sarung gotugat. sarung getuk. Nok Juni anjaluk sarung sing uget tuget. Dah sampean ane maning bodho temen sih. Ibu gampang. Sigan. Sarung dibengket. Toli dianjingi kucing uga-uga tuget. Jadi se sarungnya di dalam kucing ya nok yuk. Orang kucing-kucing picek tebok. Oh iya picek, nah kamu beli bener picek. Bodoh si Ramayu. Nok Juni ayo ngomongnya sing jelas. Ya yuk beli ngerti apa sih dimaksud binira ha? Ya yuk masih durung ngerti bayi takonon yuk. Okay. arep kawin ta, Nok? Iya, Mang. Mulane gajelokan gampang minggat. Ya wis los, kone mama sing babayan, Nok. Iya, Mang. Terus balik ya, Mang, ya. Ya los. Oke, digawani kene. Sendal gapit, sepatu sebelah. Sendal gapit ya, Bang, sasigar ijo sasigar digawani, ya ampun. Blek-blek meneh ada blek. Nun, Bu. Pamene gaglek. Duh, ya ampun, bayau sayu lah. Kitar panjaluk saraning sira. Arep takon ning sira. Yen bulah kita ngomong kita saglek. Sebab yang buru dewek arep minggat, lamun minggat kan mongko kita sing susah maning, glek. Ah, ya iya, Bu. Yoan priben bu priben gak sampean kewajiban si dulur tua orang. Priben sang kita siangku bisa jerone minggukin kawin. Merenganu boro-boro kon ngawin bong lanang tuklek di parki bae melayu. Aduh iya ya Bu. Ya akibat sampean Bu. Dan ngadi. Kurang bukti. Lo buktinya mengkonon kok. Eh glek, wis entok dokternya wis entok gawe di rumah sakit gila. Pak dokter ngomong, Bu, setiap wong sing mengkonon akibat sing kekurangan makanan sing berlemak, Bu. Berlemak? Ya iya. Apa iku sing diarani berlemak, Glek? Bu, sampean masa bingati. Panganan sing berminyak, ka, Bu. Oh, iya ya sing diarani berlemak, panganan sing berminyak. Iya. Apa-apa iku diantarane? Ya ya sing modele mengkonon damar umpleng. Damar umpleng. Lah iya, modele pun ku mengkonon pertomak. Sing pengen rada warga mengkonon kompor, Bu. Edan. Mang semen usar dimpani kompor siram anger sing ngomong ku. Pusing bener ika. Iya ya Bu, iya bener. Duh, tentunya besamkan pusing ya Bu. Kin mengkenen Bu. Si ben gak glek pain saran glek supaya adik kita payu laki ku glek. Bukan baik keterima nih sampean saran singkula Bu. Iya. Yakin maya keterima syukur, beli keterima ya masa bodoh sampean lah. Iya. Mater ulama dermau lah Bu. Iya kagrek kencang priben sarane kagrek bokat bayar isti kawinaken mapayu laki glek. Iya. Bab guru dewek koran glek. Wong lanang ku boro-boro kon ngawin di parki bae melayu. Ya iya guru dewek kula niga. Iya bener. Jaluk sarane kagrek priben glek. Yakin mengkenen Bu. Thank you. kita maning sing repot tentune ngalur ngidul ngetan ngulon ya. Ah ya iya ngerti ora Bu. Ya ngerti Glek. Sing akhire ibu nambah susah. Bener orang mengkonon kubu. Iya bener. Sing akhirnya